Oleh karena itu kembali ya, hendaknya untuk mempelajari ajaran Islam yang sebenarnya sebagaimana tadi telah disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan orang PKI zaman sekarang di dalam KTP mereka, mereka juga mengaku beragama Islam. Ya mungkin saja ada. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang PKI yang dulu aktif di PKI, kemudian setelah itu bertaubat. Setelah itu bertaubat. Apakah kemudian kita tetap mengungkit-ungkit masa lalunya? Kan tidak. Setelah orang ini bertaubat, maka ya, ya ditulis di KTP-nya beragama Islam. Ya, tulis KTP-nya beragama Islam. Kalau dia menganut komunisme pada masa lalu. Kemudian pada masa sekarang, kemudian ditulis misalnya mengaku beragama Islam, ya mungkin saja. Mungkin saja ada yang seperti itu karena ingin menyelamatkan diri misalnya. Ya. Bisa seperti itu. Al-muhim yang jelas ketika kita menemukan orang-orang seperti ini, ya, ajak mereka untuk belajar agama. Dakwahi mereka untuk kembali kepada Islam sebagaimana yang ia tulis di KTP-nya. Ajak. Ajak taklim, masih belum bisa dikasih bacaan, ya, kasih bacaan-bacaan. Mudah-mudahan dengan itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menemukan orang seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang menjalin kerjasama dengan negara komunis, Cina, negara Syiah, Iran? Ya kita hanya ikut menaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya, dalam hal yang ma'ruf kita mendengar dan patuh. Ya, ketika hal-hal yang tidak ma'ruf, ya kita tidak ikut dengan cara yang bijak. Dengan cara yang baik. Jangan sampai menimbulkan mafsadat, menimbulkan fitnah, yang kemudian fitnah ini menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Allahu a'lam bissawab. Apakah ada nasihat dari para asatidzah kepada pemerintah Indonesia? Banyak. Banyak nasihat. Antum ikuti tebar majalah? Ikuti tebar majalah tidak? Ya itu sebetulnya nasihat. Kan kita memberikan kemana? Ke Pak Bupati. Ya. Mudah-mudahan dibaca kan? Itu isinya nasihat. Ya. Antum mungkin memberikan tasfiyah, memberikan kudwah, memberikan apa, itu kan nasihat sebetulnya. Ya kalau dibaca. Ya. Bahkan di beberapa tempat, para asatidah menyelenggarakan muhadharah, daurah gitu kan. Bahkan di beberapa tempat, itu dihadiri oleh waliul amr, oleh pemerintah. Entah dari TNI-nya, entah dari Polri-nya, entah dari bupati atau yang mewakili, gubernur, itu dihadiri. Dan itu adalah nasihat. Itu nasihat. Nasihat untuk semuanya. Begitu. Iya. Dan banyak asatidah-asatidah yang menyampaikan nasihat-nasihat yang tentu saja nasihatnya tidak dipublikasikan. ya, tidak dipublikasikan. Karena itu mungkin menyangkut apa cacat celaknya pemerintah. Jadi tidak dipublikasikan, tapi melalui jalur-jalur khusus. Begitu. Melalui jalur-jalur khusus. Ya. Adalah yang berhubungan itu ada. Ya. Dari yang mungkin anggota DPR, dari yang Mabes Polri, dari yang Mabes TNI, ada yang jalur-jalur yang menyampaikan ke sana. Insya Allah Ta'ala. Ya. Jadi asatidah terus, ya, tanpa antum ketahui, tanpa diumumkan, ya, ada terus. Ya. Ya, kita hanya bisa berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, mengangkat kaum muslimin. Kemudian juga kita berdoa kepada waliul amr kita, penguasa kita, pemerintah kita, ya, agar mereka semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah tu taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Ya. Kemudian kita berdoakan penguasa kita, pemerintah kita, agar diberi pembantu-pembantu, teman-teman yang saleh, yang baik, sehingga mereka pun bisa, ya, membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yang ma'ruf untuk kaum muslimin. Kita doakan semuanya, jangan lupa itu, kita doakan semuanya sehingga, ya, dan salah satu sehingga mereka benar-benar, ya, ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk senantiasa mendoakan penguasanya, pemerintahnya, waliul amrnya. Ya. Jika ada satu doa yang dikabulkan, niscaya akan aku doakan untuk doa itu untuk penguasa. Begitu kan? Kata Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi dan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.